angin datang kasih kabar. Dia bilang si Susanang deng dia di sana. Malam datang sing bawa bintang, tanda hujan turun sing suara. Deng barat hati bet bajalan, dong carita sesutunangan. Air mata jatuh di dermaga, tanpa katong tak bisa. Ombak subawa jauh-jauh-jauh, tapi nona yang putar balik. Beta panggayong jauh-jauh-jauh, harus pukul beta tak balik. Ini nona punya mau-mau-mau, perbikin katung dua tak pele. Dong datang kasih tahu-tahu, kalau nasu ada yang kele. Video calling ale carita ni sing parlente, menangis maraju padede tunggu beta balik. Keringat yang jatuh si di sana sing tahu beta susah. Anginan tercarita ganti rindu deng luka. Deng barat hati bebas jalan, dong carita sesutunangan. Air mata jatuh di dermaga, tanpa katong tak bisa. Ombak subawa jauh-jauh jauh, tapi lona yang putar balik. Beta panggayong jauh-jauh jauh, harus pukul beta. Sulia semua di story, I'm sorry my baby sing bisa balik lagi parale rumah yang dulu. Subah ombak subah jauh, mengapa sampai pisah angin juga setahun.